Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala, fama dhannukum. Baik, baik. Qala ta'ala an khalili Ibrahim, a'ifkan alihatan dunallahi turidun, fama dhannukum bi rabbil alamin. Allah berfirman menceritakan tentang khalilnya Ibrahim. Allah Ta'ala berfirman, apakah a'ifkan alihatan dunallahi turidun, apakah kalian menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan cara berbohong? Fama dhannukum bi rabbil alamin, maka bagaimana pendapat kalian terhadap Rabbul Alamin? Ai fama dhannukum an yujazikum idza abattum ma'ahu ghairah. Itu apa pendapat kalian tentang balasan yang akan diberikan oleh Allah kepada kalian jika kalian menyembah selain Allah? Wa dhanantum annahu yahtaju fil ittila'i ala daruriyati ibadih. Dan juga kalian menyangka bahwa Allah butuh kepada orang, kepada pihak ketiga yang menjadikan perantara ya kepada para hambanya. Liman yakunu baban lil hawaiji ilaih wa nahwi dzalik, ya, atau semisalnya untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan para hamba. Kemudian Asy-Syaikh Al-Maqrizi Asy-Syafi'i beliau menyatakan, lihat di halaman 126, wa hadza bi khilafil muluk. Hal ini tentu berbeda dengan para raja. Fa innahum yahmuhtajuna ilal wasaiti, mereka jelas membutuhkan perantara-perantara, ya, perantara-perantara daruratan lihajatihim wa ajzihim wa dha'fihim wa qusuri ilmihim an idraki hawaijil muttarin. Jelas mereka membutuhkan pihak ketiga, perantara, karena kebutuhan mereka yang mendesak, kelemahan mereka, keterbatasan pengetahuan mereka untuk mengetahui kebutuhan orang-orang yang sangat membutuhkan. Nah, kalau Allah enggak butuh demikian. Adapun kias-kias batil yang dilakukan oleh kaum musyrikun dengan menyatakan kalau Allah ya itu apa namanya, kita langsung ke Allah ini enggak baik, kita ini orang salah, ya kita enggak suci, maka kita datang ke pihak ketiga dan yang lainnya. Ya, ini anggapannya apa? Anggapannya Allah enggak mendengar doa mereka kecuali melalui pihak ketiga dan yang lainnya. Kalau mereka kiaskan dengan para raja, dibantah di sini oleh Syekh Al-Maqrizi Asy-Syafi'i. Kalau berbeda dengan raja, raja ini baru butuh kepada perantara. Karena dia enggak mampu mendengar aspirasi, permintaan, kebutuhan dari rakyat-rakyatnya kecuali ada pihak ketiga, menterinya, ya, pejabatnya, ajudannya, semuanya itu yang nanti akan melaporkan kepada para raja. Fa amma man la yasghaluhu sam'un an sam'in wa sabaqat rahmatuhu wa ghadabuhu kataba ala nafsi rahmah fama tasna'ul wasa'id indah. Adapun zat yang pendengarannya kepada sesuatu tidak terhalang untuk mendengarkan yang lain, zat yang rahmatnya mengalahkan murkanya, zat yang menetapkan rahmat atas dirinya, ya, maka apa perlunya dia kepada perantara? Enggak perlu, ya. Famanita kodawasi tatan bainahu bainallahi ta'ala famadzannukum biha akhbah. Dan seterusnya kita baca di penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan di syarah yang paling atas. Jimatan wa hada bi khilafil furu'. Nah. Fadl dibaca sini. Ya, siapa? Iqbal. Kencangin dikit suaranya. Wamin mana? Wamin tanaqqusillah. Wamin tanaqqusillah, wamin tanaqqusillah. Wamin tanaqqusillah. Aha. Oh, ini waman tanaqqas. Itu man apa min? Tanaqqas. Wa ana waman tanaqqas. man tanaqqasa Allah haitsu syabbahu bil mulk wal mulku basharun wala yadruna an hawaidi ru'ayyati illa idza balagu an idza balagu disampaikan wa aidan law balagu faqad la yuriduna qada'a hawaidi illa biman ya'tiku wa yuraqqibu qulubahu lir ru'ayyati aw lil muhtajin am Allahu zanna wa ala fa innahu la yakhfa alayhi shay'un wa huwa subhanahu yarhamu ibadahu wa yun'imu alayhim wa laysa bihajatin ila man yu'attifu ala qalbi. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, mereka menyatakan kama annaka tahtaju ila rasa'id indal muluk. Ini syubhatnya musyrikun, kias-kias yang fasid. Sebagaimana Anda membutuhkan kepada perantara ketika Anda berhadapan dengan raja. Wa aidan tahtaju ila wasa'id indallah. Lihat tuh. Tasbih menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka begitu juga Anda membutuhkan pihak ketiga ketika Anda di hadapan Allah. Maka kata si, maka mereka mengkiaskan Allah dengan makhluknya. Wa yaqisunallaha bi khalqihi. Wa hadha min su'idzan billah. Ini di antara buruk sangka kepada Allah. Ya. Wa min tanaqqusillahi, dan ini di antara bentuk pelecehan kepada Allah. Bukan wa man tanaqqas. Ma'tuf ke min su'idzan. Haitsu syabbahuhu bil muluk. Tanaqqus ya, bukan wa man tanaqqas, tanaqqus. Wa min tanaqqusillahi. Dan ini diantara salah satu bentuk pelecehan kepada Allah, di mana mereka menyerupakan Allah dengan raja-raja. Wal muluk basyarun la yadrun. Sedangkan para raja mereka adalah manusia, mereka enggak tahu an hawa ijir ra'iyah. Maka kebutuhan para rakyat illa idza buligu, kecuali apabila telah disampaikan pada mereka, dikasih tahu. Dan juga kata Syekh, "Law bulighu faqad la yuriduna qada'a hawaijihim." Seandainya mereka sudah dikasih tahu aspirasi rakyat, kebutuhan rakyat, maka mereka pun tidak ingin memenuhi kebutuhan rakyatnya. Kan begitu? Raja, tolong jalanan kami ini tampung-tampung aja. Ternyata enggak dikerjain. Rakyat kami ini, enggak dikerjain. Kenapa? Karena raja yang enggak mampu atau yang lainnya, ya. Illa biman yu'attifuhum wa yuraqqiqu qulubahum lirra'iyah awilil muhtajin. Kecuali kalau ada orang yang nanti akan ya menggosok-gosokin raja, membuat melembutkan si raja. Udah kasihlah, Pak, ya, raja itu kasihan. Nah, ada orang tak istrinya raja, menterinya, ajudannya, pegawai kesayangannya. Ya, yang akhirnya ya udahlah. Akhirnya sang raja oke. Amma Allahu, adapun Allah, maka Allah tidak tersamarkan lagi sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala yarhamu ibadah, merahmati hamba-Nya. Wa yanimu alaihim, memberikan nikmat pada semua hamba-Nya. Ya, maka Allah enggak butuh kepada orang yang akan ya memberikan rekomendasi, yu'attifuhu, melembutkan, maksudnya bukan melembutkan, ya, menjadi pihak yang membuat lancar lah, melancarkan aspirasi dari rakyat, kebutuhan dari rakyat, supaya raja mau memenuhi kebutuhannya. Nah, berikutnya Pak Adri. Mana Anda enggak dengar? Itu antum bacanya liya bluku, liyuballighuhum. Liyuballighuhum an umuril ra'iyati wa yu'ayyiduhum ala qada'i hawaijihim. Wa yu'inuhum ala qada'i hawaijihim. Mala يقوى لنفسه أن يقوم بكل شيء. أما الله عز وجل فإنه لا يؤذيه شيء ولا يقوى عليه شيء، وهو الغني عن خلقه، فليس بحاجة مثل حاجة الملوك إلى ما يسلك ملوكه ويعينه على تصريفه. وهذا فيه رد على من يأخذ الجمهور وهم يقولون نحن نعلم أنهم لا يضرون ولا ينفعون ولا يملكون من الأمر شيئا، ولكن بكونهم صالحين فإنهم يشفعون عند الله ويقربون إلى الله زلفى ويصرفون لهم من أنواع العبادات. ويصرفون bukannya yusrifun, yasrifun. وَيَسْرِفُونَ لَهُمْ مِنْ أَنْوَالِ الْإِبَادَةِ مِنْ الذَّبْحِ وَالنَّذَرِ وَالْإِسْتِغَاثَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ عِنْدَ قُبُورِهِ وَيَقُولُونَ لِيُقَرِّبُونَا عِنْدَ اللَّهِ. هَذَا مَقَالَةُ الْمُشْرِكِينَ مِنْ قَبْلِهِ. يَقُولُهَا الْقُبُورِيُّونَ الْيَوْمَ وَيُرَدِّدُونَهَا مِنْ غَيْرِ خَجَلٍ وَلَا حَيَاءٍ. Khojal sama haya maknanya bahasa kita sama. Terus ma ada manya. Bukan itu dari qala'a. Atau akla'a mencabut, berarti wa ma hadha ma yuqla'un, mereka tidak dicabut. Ah, jarimahnya itu kesyirikan. Jarimahnya itu kesyirikan. Terus biwuduhin wa bayanin anna hadha batil. Ya. Baik. Biwuduhi wa bayani, karena dia mudhaf, berarti biwuduhi, jangan biwuduhin. Biwuduhi wa bayani, nah, nanti jumlah anna hadzal batil fi ta'wil masdar. Ya. Taib barakallahu fikum. Mana dari mana Pak Adri bacanya? Nah, kemudian kata Syekh Al-Makhrizi, kalau raja-raja itu fa innahum muhtajun ila al-wasa'id daruratan. Kalau raja-raja itu iya, mereka sangat butuh kepada pihak ketiga pasti untuk mengetahui hajat rakyat, kebutuhan rakyat. Kalau Allah enggak butuh demikian. Ya. Ini kias analogi yang ngaco dari kalangan musyrikun. Maka kata Syekh Al-Muluk muhtajuna ila al-wasa'id wal wuzara'i yuballighuhum an umuri ra'iyati wa yu'inuhum an qada'i hawa'ijir ra'iyati. Kalau raja-raja baru mereka butuh kepada pihak ketiga, para menteri yang akan menyampaikan kepada mereka, kepada para raja tadi, tentang ya perkara-perkara yang dihadapi oleh rakyat dan menolong mereka untuk menunaikan hajat-hajat mereka, untuk mengetahui apa sih kebutuhan rakyat. Tapi tadi kembali kepada kalam Syekh di atas. Kalaupun dia tahu, belum tentu dia mau menunaikan hajat rakyat. Ya, fala yakhfa bi nafsihi ay yaquma bi kulli syai. Maka dia enggak kuat dengan diri dia sendiri untuk melakukan segala hal tadi, si raja tadi, untuk tahu semua enggak bisa. Adapun Allah Subhanahu wa taala la yujizuhu syai. Tidak ada sesuatu apapun yang melemahkan Allah. Wala yakhfa 'alaihi syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang tersamar bagi Allah. Fahuwal ghani an khalqihi, Allah maha kaya tidak butuh kepada hambanya. Falaisa bihajatin misli hajatil muluk ila ma yuslihu mulkahum wa yu'inuhum ala tasrifihi. Maka Allah tidak butuh ya seperti kebutuhan para raja kepada orang-orang pihak ketiga yang dapat ya memperbaiki kerajaannya, membuat baik kerajaannya, dan menolong mereka para raja tadi untuk melaksanakan ya apa namanya kepemimpinannya tadi. Wa hadza fihi raddun ala man ya'budun al-qubur. dan ini terdapat bantahan bagi orang-orang yang beribadah kepada kubur dan mereka menyatakan nahnu na'lamu annahum la yadurrun wa la yanfa'un. Ini musyrikin zaman dulu sama sekarang sama aja. Kan musyrikin zaman dulu tahu juga kan? Kata mereka, la na'buduhum ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Gitu. Tahu juga. Ya. Kata musyrikun, mereka yang menyembah kuburan ini, kami tahu kok bahwasanya penghuni kubur ini enggak bisa memberikan manfaat, mudarat, wala yamlikuna minal amri syai'a, enggak punya sedikit pun dari segala perkara yang dimiliki oleh Allah sedikit pun, lakin likaunihim sholihin. Tuh, lihat syubhatnya. Tapi kan status mereka ini orang-orang soleh, wali, ajengan, ya. Ini kan makam kiai. Fa innahum yashfa'una indallahi wa yuqarribuna ilallahi zulfa. Nah, mereka nanti akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah dan akan mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Yasrifuna lahum min anwa'il ibadah. Maka mereka memalingkan kepada penghuni-penghuni kubur tadi yang harusnya mereka tujukan hanya kepada Allah dari berbagai macam jenis ibadah. Minad dzabah, dari menyembelih, bernazar, istighosah dan yang lainnya inda kuburihim, di sisi kuburan mereka. Mereka mengatakan liqarribuna indallah, supaya penghuni kubur ini mendekatkan kami kepada Allah. Ini persis kayak ucapan musyrikun zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan musyrikin zaman ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Qaidul Arba, itu lebih parah kekafirannya, kesyirikannya, kengawurannya. Ya. Hadhihi maqalatul musyrikin min qablihim. Inilah pendapatnya. Ya, pendapat kaum musyrikin sebelum mereka tadi, yaquluha, sebelum kaum kuburiyun yang sekarang. Yaqulul kuburiyunnya yang ini pula diucapkan oleh kalangan kuburiyun al-yawma pada hari ini. Yuraddidunaha min ghairi khabalin wala haya'in, dan mereka mengulang-ulanginya tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa haya, sama ya. Sama. Malu apa sih? Padanan kata malu bahasa Indonesia. Haya dan khajal itu maknanya sama. Nah, padanannya apa? Hah? Tanpa ada merasa malu dan tabu. Enggak cocok lah. Kurang. Tanpa ada merasa malu dan kalau bahasa saya dulu di Bekasi ada. Hah? Tanpa ada rasa malu dan tengsin gitu. Ya, muka tembok gitulah ya. Enggak ada rasa malu. Ya, enggak malu mereka itu musyrikin zaman sekarang tuh. Ya. Kalau kita tanya apa uzurnya, sama seperti yang dikemukakan musyrikun zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hum yaqra'unal Qur'an wa yahfadzun. Wa yahfadzun, mereka baca Quran, mereka menghafalnya. Ingat ya, qiraah kita kemarin di syarah Durus fi Nawaqidil Islam, kata Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Fauzan membawakan kalam dari siapa? Ibnu Qayyim di An-Nuniyah, di Qasidah An-Nuniyah. Ahlul bid'ah, mereka lahum nusus. Mereka punya nas, artinya mereka hafal. Ya. Tapi mereka qasaru fi fahmi. Mereka enggak punya pemahaman. Dan mereka jadikan kegagalan pemahaman terhadap nas tadi sebagai pengetahuan, sebagai hujah. Ya. Dia gagal paham dari nas, dia jadikan hujah. Paham enggak antum? Semua ya, sururiyun, hizbiyun, jamaah tabligh, HTI, Asy'ariyah, Mu'tazilah dan semuanya dari kalangan mubtadi'un, mereka menjadikan apa namanya? Pemahaman mereka yang salah sebagai dalil. Sebagai dalil. Khawarij, Murji'ah, Syiah semua begitu. Ya, kalau Syiah beda nasnya. Syiah kan enggak pakai Quran kita, enggak pakai hadis. Ya, semua yang menggunakan dalil. Makanya aliran apa aja punya dalil. Tapi enggak paham. Nah, ini yang berbahaya. Ya, maka butuh pemahaman. Ibnu Abbas menyatakan bahwasanya kalangan Khawarij yang dijumpai Ibnu Abbas ribuan ketika diajak diskusi oleh Ibnu Abbas, mereka malam-malam baca Quran sampai mata mereka cekung. Baca Quran di mana? Di sholat. Hafal mereka. Mereka habiskan malam mereka itu untuk membaca Quran dalam sholat mereka. Hafal baca Quran. Ya, Barubama yaqra'una bil qira'ati sab'i, bahkan di antara mereka baca sampai qira'ah sab'ah. Ya, sampai qira'ah sab'ah. Wa ma hadza, tapi bersama dengan ini la yuqla'un an hadhil jarimah. Ternyata mereka tidak dicabut dari kejahatan ini, dari bid'ah ini, dari kesyirikan ini. Ya, ini pentingnya bertanya kepada ulama, pentingnya mengambil penjelasan dari para ulama. Enggak boleh memahami nas sendiri. Ulama kibar, al-barakah ma'akabirikum, bertanya. Syekh Shalih Al-Fauzan telah menjelaskan ya di kajian kita kemarin. Orang-orang zaman sekarang sok tahu, mereka merasa lebih paham daripada ulama. Akhirnya mereka waqa'u fi ma waqa'u fi. Akhirnya mereka terjerumus ke dalam hal-hal yang mereka terjatuh ke situ. Kenapa? Karena mereka mengambil nas sendiri. Nah, segala problematika yang kita hadapi saat ini pun juga bagian dari ya, kesok tahuan kita terhadap nas, sehingga kita merasa mampu memahami, enggak butuh ulama kibar, ya, enggak butuh ulama kibar, enggak perlu bertanya kepada lajnah, enggak perlu bertanya kepada para ulama, cukup dengan diri-diri kita saja. La haula wala quwata illa billah. Baik, berikutnya. Nah, dibaca di sini. Nah, ini kan matannya sudah ya. Oh, matan sebelahnya belum dibaca, biar enak. Lihat di sebelahnya, lihat dibaca, kita baca. Kan di matan yang di sini famatas naul wasaid indah. Kemudian Syekh Husain dibaca dari matan, matannya dulu yang halaman 127. Paman itakhoda. Wa mustahilu sudah. Kemudian kata Syekh Al-Maqrizi Asy-Syafi'i, "Faman ittakhadha wasitatan bainahu wa bainallahi ta'ala faqad dhanna bihi aqbaha dhanni." Maka barang siapa yang mengambil menjadikan pihak ketiga perantara antara diri dia dengan Allah, dia kalau berdoa mesti ada pihak ketiga, berarti dia telah ya berburuk sangka kepada Allah, aqbaha dhanni, dengan buruk sangka yang paling buruk. Ya, dan mustahil ayyashrahu li ibadi, dan sangat mustahil Allah memberikan syariat kepada hambanya demikian. Kalau mau beribadah kepadaku lewat perantara ini, lewat itu, mana ada? Ud'uni astajib lakum, kan begitu. Allah taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Enggak pernah Allah berfirman berdoalah melalui perantara ini dan itu. Enggak. Adapun ayat ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah, sudah dijelaskan. Dengan asmaul husna, dengan amal soleh, dengan doa orang yang masih hidup dan dia mampu mendoakan dan hadir. Nah. Kemudian bal dzalika mumtani'un fil uqul wal fitar. Bahkan yang demikian itu mustahil. Ya, tertolak oleh akal dan fitrah kita. Wa alam, dan ketahuilah, annal khudu'a, bahwasanya ketundukan ya, wa ta'alluha, dan perbuatan mempertuhankan, alladhi yaj'alu al-abdu litilkal wasaiti, ya, yang diberikan seorang hamba untuk perantara-perantara tersebut, itu qabihun fi nafsih, itu sudah buruk secara sendirinya. Kama qarrarnahu, sebagaimana kami telah jelaskan, kami telah tetapkan. La siyama, yes, terutama lagi idza kana al-maj'ulu lahu dzalika abdan lil malakil azim ar-rahim al-qaribi al-mujibi wa mamlukan lahu. Ya. Nah, kemudian la siyama idza kana al-maj'ul. Apalagi ya, terutama lagi apabila yang maj'ul yang dijadikan, ya, yang dijadikan sebagai perantara tadi, itu adalah, dia adalah apa? Hamba, ya, lil malikil azim, dia hamba dari Allah yang raja yang sangat agung, maha rahim, maha qarib, maha mujib, yang mengabulkan doa. Ya, dan dia memerlukan, dan dia adalah, ya, hamba yang menjadi dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajaib kok ini bisa jadi perantara. Nah, Syekh Husain dibaca tafadhol. Ini ngerti enggak di mata? Ngerti ya? Nah, gampang kok padanan katanya. Kalau antum ya, pengen cari terjemahan dengan kosakata yang lainnya, silakan. Nah, dari ini pamatasna. Sedikit itu. Bawah. Mana? Ya tanafa, nah. Ya tanafa, maka di sana itu wasai wa rahmati wa rahmati di ibadi. Terus bawa. Amaroka. Amaroka bihada antaja'ala bainaka wa bainahu wasitatan. Am amaroka antad'uhu basharatan. Antad'uahu. Am amaroka antad'uahu basharatan. Hasbuk, cukup. Nah, gantian. Dibaca di sini. Ya. Qala Allah Ta'ala. Coba. Apa? Pas Andika. Yukol, yakul. Allah sudah berfirman, itu. Au alanin. Terus. Malikil Adim. Malik umuri lil malika dari mana? Dari atas ya? Aduh, capek anan mainnya. Ah. Cobalah gantian lah Mas Bowo terjemahin. Bowo terangin semua. Hah? Baik. Coba lihat. Mustahil Allah ayyashrahu li ibadi. Mustahil Allah mensyariatkan hambanya demikian. Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya melalui pihak ketiga. Mustahil. Bahkan yang demikian itu tertolak, ya, gak mungkin secara akal dan fitrah. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ai mustahil, mustahilu ayyashra Allahu li ibadihi ayyataqarrabu ilaihi bisalihin wal awliya wa yatawassatu indah. Mustahil Allah mensyariatkan kepada para hambanya untuk mendekatkan diri kepada Allah tapi melalui perantara orang-orang saleh, para wali, dan wa yatawassatu indah. Ya, dan akhirnya orang-orang soleh dan para wali ini menjadi pihak ketiga yang memperantarai, menjembatani, ya, di sisi Allah permintaan, doa, ibadah para hamba. Enggak demikian. Li anna hada ya tanafa ma'aka mali ilmihi wa sam'ihi wa basarihi wa rahmatihi. Karena yang demikian ini bertentangan dengan kesempurnaan ilmu Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah, rahmat Allah. Walutfihi bi'ibadih, dan kelembutan Allah kepada para hambanya. Gak mungkin demikian. Ya, ini mustahil. Ini batil, syubhatul musyrikin, yang harus disanggah, dibantah, dijelaskan kepada umat. Ini yang pertama dulu. Jangan syubhat-syubhat nyoblos terus. Ini syubhat musyrikin, syubhat khawarij, syubhat murji'ah. Karena khawarij sama murji'ah ini grecokin, bukan grecok dalam dakwah tauhid. Ini syubhat ini yang dijelaskan. Jangan fokus ini mulu. Ya, dai terabaikan. Makanya saya masih ingat perkataan Syekh Shalih Al-Fauzan, kalau para dai sudah enggak fokus dakwah tauhid, maka Allah akan berikan mereka pertikaian. Pertikaian. Gitu. Nyata, ya benar itu kata Syekh. Syekh memang enggak dapat wahyu, tapi punya basoriyah. Ya. Lihat pemahaman yang mendalam. Lihat bagaimana kisah Nabi yang ditelan sama ikan gede. Kenapa? Karena dia mulai meninggalkan dakwah, keluar dari kampung Nawah. Ya, walaupun dengan kerja keras awal dia, walaupun dia ditolak, pas dia ke laut, dia dapat, apa, kaumnya dapat hidayah. Ya, kaumnya dapat hidayah. Tapi barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Kemudian wa'lam bahwasanya ketundukan, mempertuhankan yang dijadikan apa, orang-orang yang menjadikan hamba apa namanya? Wa'lam annal khudu'a wa ta'ahula, ta'ahul itu mempertuhankan, ya, menuhankan. Ketundukan dan perbuatan mempertuhankan yang diberikan seorang hamba, ya, untuk perantara-perantara tersebut, ya, itu dengan sendirinya adalah perbuatan yang nista, yang buruk. Qabih binafsi. Faqaunuhu yakhda'u, maka keadaan seorang hamba yang dia menundukkan dirinya kepada mayat-mayat tersebut, yaitu kuburan orang-orang soleh, kuburan para wali, ya, dan mereka merendahkan dirinya di hadapan kuburan-kuburan wali tadi, yadillu lahum wa yad'uhum, minta doa kepada kuburan-kuburan tadi, wa yastaghis bihim, dan beristighosa, talabul qaus, meminta di kala sulit, ya. Wa yadbahulahum, menyembelih untuk mereka, wa yanzurulahum, bernadar untuk mereka, kepada penghuni-penghuni kubur tadi, mereka mengatakan, ana a'lamu annahum khalqun, saya tahu mereka ini makhluk, wa annahum la yanfa'un, saya tahu mereka enggak bermanfaat, enggak bisa kasih mudarat, lakin la uridu minhum illa syafa'atan, tapi saya enggak minta apa-apa dari mereka kecuali syafaat saja, supaya nanti orang-orang soleh yang di kuburan ini ngasih syafaat kepada saya. Ini persis kan? Persis seperti siapa? Syubhatnya siapa? Musyrikun. Syubhatnya musyrikun. Ya. Wa isfa'unana indallahi. Ya itu dia musyrikun. Syubhatnya musyrikun diulang-ulang lagi sama musyrikun zaman sekarang. Ya. Yang melakukan seperti musyrikun, mereka musyrikun juga. Apa sih definisi musyrik? Beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Kalau gak beribadah kepada Allah sama sekali, kafirun. Ingat penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan kemarin. Antara musyrik kafir, ada yang umum, ada yang khusus. Setiap musyrik kafir, tapi tidak setiap kafir musyrik. Hindu bukan musyrik, gak beribadah kepada Allah. Ahlul kitab bukan musyrik, enggak beribadah kepada Allah. Ya. Nah, yang musyrik itu siapa tuh? Yang beribadah kepada Allah. Ah, habis Jumatan, habis itu larung saji, habis itu minta doa talabul ghaus, istighosah. Nah, itu yang namanya musyrikun. Ya. Buka lagi buku Durus Nawakidul Islam. Murojaah itu. Itu buku itu bagus. Ya. Dan antum beli buku, saya saranin banget ya, saya saranin lah. Subul Salam Syekh bin Bas, Syarah Nawakid Al-Islam. Ya. Kalau antum daripada beli buku itu, ya, kita sandingin sama Durus Nawakid Al-Islam. Biar baca itu juga, baca ini juga sekalian. Ya, tapi kalau enggak ada bukunya semua, anak doang ya ngapain? Nah, kalau ada bukunya semua, kita baca dua, bandingin. Nah, mantep. Baik, berikutnya. Mana lagi tadi? Mana ya? Nah, walwasa, kecuali apa namanya? La uridu minhum illa syafa'ata walwasata. Ah. Kecuali cuma ingin penengah, menjadikan mereka sebagai penengah indallah, di sisi Allah. Maka kita mengatakan kepada mereka, halillahu amaraka bihada, apakah Allah memerintahkan kamu demikian, nyuruh kamu beribadah pada Allah pakai perantara, anta ja'ala bainaka wa bainahu wasitatan, agar engkau menjadikan antara Allah dengan dirimu, menjadikan ada perantara, au amaraka anta du'a mubasyaratan, ataukah Allah memerintahkan pada engkau untuk berdoa kepadanya secara langsung? Gimana? Pasti dia mengatakan yang kedua. Allah memerintahkan kami beribadah padanya, berdoa kepadanya secara langsung. Inilah yang nas. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kan begini dalilnya. Apabila hambaku bertanya padamu, katakanlah aku dekat. Aku mengabulkan doa setiap orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Ida da'ani, bukan ida da'a, bi ida da'ani bi bil wasithah, ya. Bil anbi, bi anbiya'i, bi rusuli, bi auliya'i, bi enggak ada kayak gitu, ya. Taib. Maka Allah tidak berfirman berdoalah kalian dengan perantara fulan, si alan, enggak ada demikian. Maka perkataan Syekh, la siyama, apalagi idza kana al-maj'ulahu, yang dijadikan sebagai pihak perantara tersebut adalah abadan. Dia adalah hamba budak bagi Allah Al-Azim Ar-Rahim, Al-Qarib Al-Mujib, mamlukan. Dia dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mau jadiin perantara kuburan siapa? Kuburan mubtadi. Ya. Si mubtadi dol, bahkan dia musyrikun. Walaupun dia bergelar habib, ajengan, kiai, ternyata ketika dihidup dia mubtadi. Mubtadi bukan solihin, mubtadiun. Ya, mubtadiun. Dan itu yang dijadikan pihak ketiga, perantara. La haula wala quwata illa billah. Ngaca dong musyrikun. Nah, suruh ngaca mereka. Jahil. Ya. Gimana ya? Ini nalar udah enggak ada. Maka orang yang paling gila adalah musyrikun. Orang paling gila, nalarnya hilang, fitrahnya hilang. Bukan cuma nalar yang hilang, fitrahnya hilang. Kan, ya, kul apa namanya kata Nabi SAW, kul auladin yuladu alal fitrah, kan begitu. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Pertama fitrahnya hilang, nalarnya juga hilang. Ya, nalarnya hilang. Kok bisa ini dijadikan diibadahi? Ini siapa dia? Bisa nyiptain nggak? Bisa memberi rezeki, menghidupkan mati? Nggak bisa. Orang soleh aja kita beri analogi tersebut. Kita ajak dia bererotika dengan tersebut. Retorika tersebut. Apalagi mubtadi. Ya enggak? Mubtadi kebanyakan yang dijadiin itu apa? Mubtadi. Bahkan musyrikun juga. Ya. Musyrikun juga. Ya dan billah. Ya bahkan ada ya. Yang kuburannya ini mereka ditipu sama orang-orang bodoh. Yang cari uang. Ini kuburan siapa? Oh dikeramikin. Dibikin rumah, dibilang kuburan wali, orang-orang datang. Nah, ternyata kuburan orang jahil, orang awam, kan banyak ya begitu. Iya. Oh kamu ini kuburan siapa nih? Kuburan wali, dikeramikin, ditulis kuburan wali pulan, syekh. Nah, datang orang-orang bayar, ada kuncinya. Sebagaimana antum kalau ke kuburan wali-wali, ke kuburan sunan-sunan, emangnya gratis? Gimana Pak Apip? Hah? Cuma ada infak. Ah, itu. Infaknya itu. Sebenarnya itu saat yang kejadian yang beneran itu, bukan kuburan orang bodoh, tapi kuburannya senjatanya itu. Hah? Misalkan kayak di Gunung Kawi di Malang itu. Hah? Hah? Itu bukan kuburannya orang soleh. Hah? Itu ada kuburan orang soleh muridnya Pangeran Diponegoro, tapi di bawahnya Ustaz. Wah, sisilahnya apa? Seperti itu pengunjungnya, ada pengunjungnya. Yang di atas itu adalah makam pusatannya, kayak sampai itu dimakamkan di kuburan yang ramai yang di TV-TV saja orang nyari pesugihan itu. Lah. Itu adalah apa makamnya tempat pusaka itu di tanah Ustaz. Ini lagi lebih gila banyak lagi. Ngasih duit, tapi itu emang ada peranan jin di sana, mempengaruhi jin-jin itu, mempengaruhi orang-orang yang datang di situ. La haula wala quwwata. Mintanya kepada keris. Keris itu emang ada apa namanya penjaga itu ada pasang apa namanya ada campur tangan jin. Nah, ini langsung sanad yang mutasil ini. Kenapa mereka itu yakin karena ada campur tangan jin? Oh, apa namanya mbah ini mbah Burungau ini menemui dia. Bahwa dia nanti kalau udah kaya datang lagi ke sini. Selamatkan Ustaz kalau sudah terkabul hajatnya itu selamatkan di situ. Lanjut kita kajian nih. Kajian antum habis juara aja ya. Hei, kita pelaku Ustaz itu. Pelaku. Makanya Anda bilang sanadnya mutasil. Orang Malang alumni gituan. Bukan kuburan orang bodoh, kuburan senjata-senjata. Ada di tempat lain kuburan orang jahil. Kalau di tempat antum kuburan pusaka. Ya. Kalau di tempat lain memang kuburan enggak jelas dijadiin bisnis. Kan sudah disinggung sama si Salil Pozan kalau gak salah. Di halaman berapa itu di buku ini. Bahkan mereka ditipu dari orang-orang yang memang cari duit. Cari pemasukan, cari dakhal aja mereka. Ya. Nah, cari maisha. Nah, itu kan. Ternyata kuburan siapa? Kuburan kafirun bahkan bisa jadi. Palangnya dipatahin, bikin rumah, tulis kuburan Syekh Wali ini, Wali itu. Datang orang-orang deh, musyrikun. Bayar, ya, infak, ya kan. Wah, mau mendekatkan diri, infak lah. Ya enggak? Kan infak hati jadi lembut, ya enggak? Kan begitu. Mendekatkan diri. Wah, infak. Begitu, ya enggak? Mbah Priok itu kuburan siapa? Padi. Ada kuburannya kan di situ? Hah? Ini orang Priok ada dua ini. Hah? Kuburan biasa. Tuh kan kuburan biasa. Hah? Tuh apa lagi? Jangan-jangan kuburan nelayan, siapa lagi? Ya, kuburan ikan, ikan yang dikubur ya. Hah? Kuburan kucing. Nah, lanjut, lanjut. Nah, mana lagi tadi? Ya. Nah, maka kata Syekh Fahadha min akbahil umur. Maka ini adalah perkara yang lebih buruk lagi. Yaitu Anda menjadikan ya mamluk, dia hamba sebagai syarikan. Ya, sebagai sekutu ya lil malika fi qada'il hawaij ibadihi. Oh, bukan lil malika, lil maliki, malik ya. Raja, oh lil malika, afwan tadi ana keliru ya. Anda menjadikan hamba sebagai sekutu bagi Allah raja di raja untuk menunaikan kebutuhan Anda. Ya, atau igosah menolong meminta pertolongan al-malhuf ya, orang yang sedih malhuf itu wa ghairi dzalik dan selainnya fahada min aqbahil af'al wal i'tiqadat maka inilah diantara perbuatan yang paling buruk dan keyakinan yang paling buruk. Nah, kemudian Syekh berkata kama qala ta'ala daraballahu masalan min anfusikum halam halakum min ma malakat an aymanukum min syurakai fima razaqnakum fa antum fihi sawa takhafunahum ka khifatikum anfusakum. Nah, kemudian sebagaimana Allah Ta'ala berfirman kata Syekh dia Allah memberikan permisalan perumpamaan ya untuk kalian min anfusikum dari diri kalian sendiri. Halakum min ma malakat aymanukum min syurakai fi ma razaqnakum apakah di antara hamba-hamba kalian, aimanukum, di antara budak-budak kalian yang dimiliki oleh tangan kananmu menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rezeki, ya, yang telah kami berikan kepadamu, yang kami telah berikan kepada kalian, fihi sawa, maka kamu sama saja dengan mereka. Takhafunahum kakhifatikum anfusakum. Maka kalian sama saja dengan mereka dalam hak mempergunakan rezeki tersebut. Kalian takut kepada mereka sebagaimana kalian takut kepada diri kalian sendiri. Nah, kemudian dijelaskan oleh Syekh Al-Makrizi, ai idza kana ahadukum ya'nafu ayyakuna mamlukuhu syarika fi rizqihi fa kaifa taj'aluna fi li min abidi min syuraka'a fi ma ana munfaridun bihi wa huwa al-ilahiyatu allati la tanbaghi li ghairi wa la tasluhu li siwaya faman za'ama faman za'ama dhalika ya fama qadarani haqqo qadari wala azzamani haqqo azamati. Nah, kemudian maknanya apa kata sih? Maknanya ini seolah-olah Allah Ta'ala berfirman demikian nih. Maka maknanya adalah apabila kalau masing-masing dari kalian ya naf itu enggan, enggak mau ayyakuna mamlukuhu, enggan kalau budaknya tadi syarikahu menjadi sekutu dari bagi dia. Ya, bagi kalian fi rizqihi dalam rezekinya. Fa kaifa taj'aluna li? Maka bagaimana ceritanya kalian menjadikan diriku, ya, wahai hamba min abidi syuraka? Bagaimana kalian ceritanya menjadikan ya untukku sekutu dari kalangan hambaku dalam urusan yang hanya pantas milikku? Ya, fima ana munfaridun bihi. Fima ai fima fil umur gitu. Dalam perkara-perkara ana munfaridun bihi, yang aku hanya layak di situ sendiri. Wa huwal ilahiyati ya. Nah, yaitu urusan ilahiyahku. Allati la tanbaghi li ghairi, yang tidak pantas untuk selainku. Ya. Wala tasluhu li siwaya, dan tidak layak untuk selain diriku. Faman za'ama dzalika, maka siapa yang menyangka demikian pantas diberikan ilahiyah kepada selain Allah, maka katanya apa namanya, fama qadarani haqqa qadari, berarti dia tidak memuliakanku dengan sebenar-benarnya. Wama azzamani haqqa azamati, maka dia tidak mengagungkan diriku dengan sepatutnya. Sudah Syekh bawa, baca bawa. Kemana Iqbal? Apa Ridwan? Ayah. Kanal musyrikuna, ulang. Yulabun. Yulabun atau yulibun. Kanal musyrikuna yulibun. Itu yulibun. Antum gak bisa cari di kamus. Itu maksudnya mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik gitu. Ulang. Ah, tuh kalau mereka ihram haji ya. Terus oh, ini lihat Syekh mengatakan musyrikun apabila mereka mengucapkan talbiyah ketika mereka haram, tapi Syekh mengatakan kaum musyrikun. Berarti ini siapa nih? Kuburiyun yang naik haji. Kuburiyun yang umroh, ada enggak? Ada, bahkan mereka di sana pun berbuat syirik, gunting-gunting tirai Ka'bah lah buat jimat. Gunung-gunung lah di cium-cium, ngapain coba? Anak bawa pulang buat penglaris. Iya. Contoh. Afif love Maryam love. Itu mah bocah Pak Afif. Ya Allah. Iya, saya tahu. Nah. Ya, terus Mas Bowo. Oh, ini mungkin musyrikin zaman Nabi. Sebelum Nabi. Nah, musyrikin. Karena mereka juga ada haji, walaupun bid'ah, telanjang, ya, tawafnya. Nah, terus. Nah, ini juga talbiyah Nabi. Walaupun kaum musyrikun yang naik haji juga pakai ngucapin ginian kan? Nah, terus. Subuhatil ya. Panjang amat Mas Bowo, nyusahin anak-anak antum nih. Aduh. Ya, lihat, musyrikun dahulu mereka mengucapkan talbiyah apabila mereka berihram untuk haji atau umrah, mereka mengucapkan dalam talbiyah mereka labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak. Tamliku huwa la malak. Ya, aku seru panggilan kau ya Allah kecuali sekutu yaitu engkau milikmu ya Allah. Ya, tamliku huwa ma wa ma malak. Maka sedangkan Nabi mengucapkan talbiyah dengan tauhid. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda. Itu kan la syarika lak, yang tiada sekutu bagimu. Sesungguhnya pujian, nikmat, lak milikmu, wal mulk la syarika lak, milikmu juga dan tiada sekutu bagimu. Maka Nabi SAW menafikan kesyirikan dari Allah Subhanahu wa taala wa alqa hadhil kalimata al-qabiha. Dan Nabi SAW menghapus kalimat yang buruk yang ada pada kalimat talbiyah musyrikin. Ya, dan Allah Taala menurunkan firman-Nya, wa daraba lakum masalan min anfusikum, dan Allah membuat perumpamaan untuk kalian dari diri kalian sendiri. Mahallakum min malakat aymanukum min syuraka'a fi ma razaqnakum. Ya, apakah di antara budak-budak kalian yang kalian miliki oleh tangan kalian, ya, itu apa namanya oleh tangan kanan kalian menjadi sekutu bagi kalian dalam memiliki rezeki yang Allah yang kami telah berikan pada kalian. Nah, apakah sama gitu, sama-sama megang, jadi kekayaan kalian juga dipegang sama kekayaan sama pembantu kalian, budak kalian. Ya, nah, ini Allah turunkan ayat ini. Fa antum fihi sawa, kalau begitu kalian sama dengan budak-budak kalian. Takhafunahum kakhifatikum anfusakum. Kalian takut kepada mereka sebagaimana kalian takut kepada diri kalian sendiri. Fa antum taqulun illa syarikan huwa lak. Maka kalian menyatakan kecuali sekutu yang engkau ya Allah, tamliku huwa ma malak, yang engkau memilikinya, dan wa ma malak, dan apa namanya, dan malak, apa ini maksudnya, tamlikuhu yang kau memilikinya, dan wama malaka, dan apa yang kau dan yang ia miliki, yang dia miliki, siapa sih? Sekutu tadi. Na'udzubillah. Fahal anta tarra li nafsika ayyakuna abdun syarikakak? Apakah kalian ridho untuk anda ada seorang budak kalian yang menjadi sekutu bagi kalian? Maka bagaimana kalian ridho ya, seorang hamba Allah menjadi sekutu bagi Allah? Kalian ridho lillahi ma la yardahu li nafsik. Sedangkan kalian ridho untuk Allah apa yang tidak kalian ridhoi untuk diri kalian sendiri. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'qilun. Balittaba'al ladina zalamu ahwa'ahum bighairi ilm. Famayahdi man adall. Famayahdi man adallallah wa ma lahum min nasirin. Faqim wajhaka lid-dini hanifa. Naam. Kemudian ya, Syekh membawakan ayat, kadzalika nufassil, ya demikianlah, ya demikianlah kami, apa namanya, kami merinci ayat ini di surah Ar-Rum. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal. Bal natab balittaba alladziina zalamu ahwaahum bighairi ilmin. Tapi orang-orang yang zalim itu tetap mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu. Maka siapakah yang akan menunjukkan, memberikan hidayah kepada orang yang telah disesatkan oleh Allah? Ya. Siapa? Wa ma lahum min nasirin, mereka enggak punya sedikit pun penolong. Fa aqim wajhaka ya lidini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama yang Allah, kepada agama Allah yang lurus. Hakada yubayyinullahu at-tauhida, demikianlah Allah menjelaskan tauhid. Yanhaun 'anil syirk, Allah melarang mereka dari perbuatan syirik. Yubtilu syubuhati al-musyriki, Allah membatalkan, membantah ya syubhatnya kaum musyrikin. Fahadihi syubhatu abtalahu Allahu, syubhat ini telah dibapus, dibantah oleh Allah. Li'annahum la yardawna hadha li'anfusihim, karena mereka sendiri enggak redo untuk diri mereka kalau mereka punya sekutu, sedangkan mereka redo kalau Allah ada sekutu. La yardo ahadun ayakuna abduhu wa mamlukuhu syarikan lahu fi mali, maka enggak ada seorang pun yang redo apabila budaknya, hamba sahayanya ternyata menjadi sekutu bagi dia dalam hartanya. Kaifa yardo hadha lillahi azza wa jalla, gimana ceritanya dia bisa ridho hal ini berlaku untuk Allah Azza wa Jalla. Ya, sudah mau Dan itu 2 menit 5. Subhanallahi wa bihamdihi, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.